Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وأنزل السكينة على قلوب المؤمنين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد Bapak Junweli Direktur Sumber Daya Manusia yang kita muliakan, Akhil Aziz Al-Muhtaram Al-Hajj Arifin Ilham beserta rombongan yang kita hormati, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah majlis zikir yang saya cintai. Beberapa saat yang lalu saya sempat soan ke hadapan seorang ulama. Di hadapan beliau saya mengajukan beberapa pertanyaan dan ilustrasi. Kiai, andai kata saya juga seorang kiai, punya pesantren, fasilitasnya gratis, segalanya ada. Saya juga mengajar terus-menerus kepada mereka, memberikan ilmu. Tapi ternyata para santri tidak sebaik yang saya harapkan. Kira-kira apa yang terjadi di balik itu? Mengapa demikian? Kata kiai, masih ada pertanyaan yang lain? Masih, saya bilang. Seandainya saya seorang dosen, rajin memberikan kuliah kepada mahasiswa, seluruh referen diberikan, tetapi ternyata tidak seluruhnya mahasiswa menjadi pandai berilmu sesuai yang saya harapkan. Kira-kira di balik itu apa yang terjadi dan mengapa itu bisa terjadi? Sang kiai masih mengajukan pertanyaan, masih ada pertanyaan lain? Saya menyampaikan kepada beliau, seandainya saya seorang pimpinan, segalanya sudah saya berikan kepada staf-staf saya, kepada anak buah saya, semuanya saya penuhi, fasilitas saya penuhi, pendek kata semua tuntutan mereka saya penuhi. Tentu saja saya sebagai pimpinan berharap agar anak buah saya dan seluruh staf saya menjadi punya loyalitas yang tinggi, menjadi punya kepatuhan, menjadi punya keikhlasan bekerja, sehingga dengan demikian perusahaan saya menjadi maju. Tapi rupanya semua sudah saya penuhi, tapi harapan yang saya sebutkan itu tidak kunjung tiba. Kira-kira apa yang terjadi, kiai, di balik itu? Saya sesungguhnya sungguh mengharap jawaban yang panjang lebar. Saya sengaja soan kepada beliau itu jam 1 malam dengan harapan minimal bisa mendengarkan nasihat-nasihatnya sampai subuh. Tetapi yang saya kaget ternyata beliau, setelah saya mengajukan pertanyaan itu, beliau cuma mengatakan, qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Setelah saya tunggu beberapa saat, ternyata beliau sambil mengangkat kepala tidak memberikan penjelasan dan menyatakan itu jawaban saya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, beliau tidak memberikan uraian apa maksudnya, tetapi dari ayat yang dia baca itu, yang disampaikan itu, saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa seorang kiai bisa ngajar santri, bisa memberikan fasilitas, tapi ternyata itu semua adalah persoalan fisik. Sehingga kalau ada santri tidak bisa memenuhi harapan kiai padahal sudah diberikan ilmu, diberikan fasilitas, itu berarti persoalannya adalah sang kiai baru memberikan hal-hal yang sifatnya fisik semata. Sementara kebaikan seseorang, kesolehan seseorang, kepatuhan seseorang itu sangat tergantung sentuhan-sentuhan yang sifatnya rohani. Yang kedua, kalau seorang dosen juga sudah mengajar dengan baik, pendek kata sudah sempurna, tapi ternyata sang mahasiswa tidak bisa memenuhi harapannya sebagai orang yang berilmu, yang mampu memanfaatkan ilmunya secara optimal, itu ternyata adalah karena memang yang diberikan hanyalah semata-mata pelajaran fisik, konsumsi akal semata. Padahal kebaikan seseorang itu sangat tergantung bagaimana getaran rohaninya dengan akhlakul karimah. Yang ketiga, saya juga kemudian berkesimpulan dari ayat yang dibacakan tadi. Karena ayat yang tadi itu artinya adalah lau anfaq sama fil ardi jami'a. Wahai manusia, sekiranya seluruh bumi dan isinya kamu berikan kepada mereka manusia, ma allafta baina qulubihim, pasti meskipun begitu kamu tidak akan mampu menundukkan hati mereka. Oleh karena itu mereka terus bengal, mereka terus melawan, mereka terus mengumbar nafsu, mereka terus melakukan penyimpangan-penyimpangan. Karena persoalannya sentuhan-sentuhan yang diberikan hanyalah pemenuhan secara fisik semata. Sementara kesolehan seseorang, dan ini adalah dalil SDM secara umum, perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mengkristal, yang menggores dalam diri dan rohaninya. Kemudian ayat yang satu lagi, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Itu ayat yang diberikan oleh kiai kepada saya ketika saya tanya tadi. Dialah Allah yang akan memberikan ketenangan kepada hati orang-orang beriman. Persoalannya adalah ketika orang gelisah, dia tidak akan bisa mempunyai ketaatan dengan baik. Ketika orang gelisah, dia tidak akan bisa memanfaatkan segala sesuatunya secara optimal. Tetapi sebaliknya, ketenangan diperlukan sebagai daya untuk menunjang seseorang bisa beraktivitas dan berkiprah dengan baik. Nah, dari ayat-ayat itu kemudian saya berkesimpulan, dan kebetulan ada usulan dari kawan-kawan pengurus juga jamaah agar dilaksanakan zikir pada bulan Syaban di akhir ini menjelang Ramadan. Tentu saja ini tidak terlepas dari seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemarin saya juga, mudah-mudahan saya tidak dimarahi sama Pak Adek kalau saya ngomong di mimbar ini. Kemarin Pak Adek sambil lewat tanya kepada saya, "Yus, itu kenapa satelit ditunda terus peluncurannya?" Karena pertanyaan Pak Adek itu tidak saya duga sama sekali, maka saya juga menjawabnya juga asal bunyi. Saya bilang, "Pak Adek, dulu ketika Pak Cacu pertama kali akan meluncurkan satelit, tidak tanggung-tanggung beliau itu mengumpulkan 40 orang hafid Quran dan disuruh hataman tiap malam mulai jam 1 sampai subuh 4 malam berturut-turut." Setelah itu Pak Adek mengangguk-angguk, saya tidak tahu anggukannya maksudnya apa, wallahu alam. Nah, dengan demikian ini semua merupakan ibrah. Ini semua merupakan pelajaran bagi kita sekalian, dan atas dasar itulah sehingga siang ini atas dukungan dari semua pihak, prakarsa, kawan-kawan, dan terutama dari dukungan dan spirit yang diberikan oleh Pak John, sehingga siang ini kita bisa berkumpul bersama akan melakukan zikir dan muhasabah. Dengan zikir dan muhasabah ini, mudah-mudahan ini merupakan penyeimbang, upaya menseimbangkan antara sentuhan fisik yang selama ini dilakukan, yang selama ini tampaknya sudah habis-habisan, ini merupakan penyeimbang. Mudah-mudahan melalui zikir dan doa ini, hati kita disentuh, hati kita menjadi hidup, hati kita menjadi bersinar, sehingga segala sesuatu jalan kita tidak semata-mata berdasarkan logika dan nafsu, tetapi juga akan disinari oleh tauhid, disinari oleh zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila ada khilaf dan alpanya. Mungkin sekaligus saja saya menghimbau Bapak, ini kelihatannya masih senggang. Saya mohon maju saja. Saya mohon maju saja biar yang belakang itu bisa muat. Agaknya jumlah ibu-ibu jauh lebih banyak dibandingkan jumlahnya bapak-bapak. Baik, untuk mengawali acara ini, nanti kita akan dengar bersama bacaan-bacaan ayat Al-Quran dan akan dilanjutkan nanti muhasabah dan zikir. Tapi sebelum itu saya mohon perkenan Pak John untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sambil menunggu di belakang supaya lebih siap, mari kita iktiraf sebentar. Ilahi las, mari. Sulil firdausi ala ولا أكوى على النار الجحيم. Kita ulangi. إلهي لا استولي الفردوس أعلى ولا وعلى النار الجحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada Pak Yusuf Muhammad selaku Ketua DKM Darul Ihsan. Kemudian acara selanjutnya sambutan Direksi PT Telkom, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Direktur Sumber Daya Manusia Bapak John Welly. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz H.M. Arifin Ilham, yang dimuliakan Allah, yang saya hormati rekan Yusuf Muhammad, pengurus DKM Darul Ihsan, karyawan-karyawati dan hadirin yang dimuliakan Allah. Ini adalah suatu peristiwa yang memang saya pribadi menanti-nantikan. Dan sungguh tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bernaung di bawah perusahaan yang sebesar Telkom, tidak henti-hentinya diberikan nikmat, tidak putus-putusnya dilimpahkan karunia, dan berkesempatan pada hari ini untuk mengasah jiwa sebelum kita memasuki bulan suci yang juga senantiasa kita nantikan. Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan atas nama direksi. Direksi berkeinginan hadir, salam dari Dirut, karena acara yang tidak dapat ditinggalkan di Jakarta, tapi direksi sangat mendukung acara pada siang hari ini. Dua pesan itu adalah, yang pertama, secara pribadi, saya selaku Direktur SDM prihatin karena setelah 5 tahun tidak di perusahaan ini bergabung kembali, pertanyaan yang selalu juga saya tanyakan kembali, apakah reformasi, era reformasi kita yang menyebabkan ada sesuatu yang lain sekarang dengan insan Telkom? Saya mendapatkan kesan beberapa bulan terakhir ini ketika bergabung kembali, kelihatannya keseimbangan antara kesolehan spiritual dan kesolehan sosial itu ada yang menjadi gangguan di hati. Kesolehan spiritual mungkin memang seperti yang kita laksanakan dalam bentuk syariat, syariat Islam. Apakah kita melaksanakan sholat? Apakah kita melaksanakan kewajiban kita untuk zakat, berpuasa dan sebagainya? Kelihatannya kalau dilihat masjid juga penuh, ibu juga berjalan. Syukur alhamdulillah, ini adalah satu indikator bahwa kesolehan spiritual kita tidak kurang. Tetapi kalau kita lihat kesolehan sosial, maka pertanyaan juga muncul. Ini habluminan nas di antara kita ini, tanda tanya. Tercermin kembali kepada pertanyaan, apakah insan Telkom ini sudah menggambarkan suatu persaudaraan yang baik, kesantunan, keakraban? Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak yang jalan sendiri-sendiri. Jadi kita punya misalnya budaya perusahaan 135, kelihatannya budaya itu tinggal dalam bentuk tulisan, dalam bentuk yang dibaca, tetapi dalam implementasi kesehariannya kok jauh dari kenyataan. Saya melihat secara populer masalah persaudaraan, keakraban, bahwa kita satu biduk, ini merupakan tanda tanya terhadap kesolehan sosial kita. Dalam bentuk lain, kesolehan sosial itu juga bisa dikaitkan, apakah kita akhirnya mendapatkan hakikat dari pelaksanaan syariat-syariat Islam yang kita lakukan? Apakah kita bisa menemukan hakikat sholat kita? Apakah kita bisa menemukan hakikat apa yang kita laksanakan dalam syariat-syariat Islam? Jadi sungguh ini adalah suatu keprihatinan, dan oleh karena itu dengan rasa gembira Pak Yusuf dan kawan-kawan di KM, juga seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, ini adalah satu anugerah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita lihat di sini bahwa zikir dan muhasabah kali ini untuk mengasah jiwa kita kembali membersihkan hati menyambut bulan suci Ramadan yang sebenarnya adalah salah satu dari syariah yang harus kita jalankan. Artinya apa? Kita sukses diukur melewati syariah ini kalau kita memang mendapatkan hakikat dari Ramadan itu sendiri. Jadi ini memang membesarkan hati, dan kita tidak boleh pesimis. Oleh karena itu, atas nama direksi, saya menyambut baik acara ini dan mengajak seluruh karyawan-karyawati Telkom, termasuk keluarga besar Telkom, marilah kita perbaiki kembali sehingga terjadi keseimbangan yang lebih baik antara kesolehan spiritual dan kesolehan sosial kita. Yang kedua, memasuki bulan suci Ramadan, marilah kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan doa, berzikir, dan doakanlah para pimpinan Telkom ini, doakanlah untuk kita semua, bahwa ujian-ujian itu bisa datang kepada individu, ujian bisa datang kepada perusahaan. Ujian kepada individu tentunya harus kita sikapi dengan baik. Ujian terhadap perusahaan juga kita sikapi dengan baik. Marilah kita saling mendoakan. Kita doakan mendapat pimpinan yang soleh. Kita doakan mendapat pimpinan yang benar. Dengan demikian, kita harapkan juga seluruh karyawan-karyawati yang punya kesolehan spiritual dan kesolehan sosial tepat juga. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, banyak tanda-tanda sebenarnya yang juga menjadi kerisauan kita. Pak Adek Yuli Anwar misalnya mempertanyakan, kenapa itu satelit kita mundur terus jadwal peluncurannya? Ya, ini ujian terhadap perusahaan, apa yang terjadi? Ya. Dan oleh karena itu sebenarnya keikhlasan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa program-program besar perusahaan kita doakan, kita panjatkan permohonan kepada Ilahi Rabbi agar program-program besar perusahaan termasuk peluncuran satelit ini dijauhkan dari gangguan. Kita sebagai manusia biasa, Telkom sebagai perusahaan yang besar dalam ukuran manusia, tetapi tidak ada artinya di mata Allah. Maka tentu semua yang kita rencanakan, semua yang kita programkan, tidak lain hanya akan berjalan karena ridho Allah atau kehendak Allah. Dalam rangkaian inilah, maka yang kedua, atas nama direksi, saya juga ingin menghimbau kita semuanya, seluruh jajaran Telkom, untuk tidak henti-hentinya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita akan melangkah kepada program-program besar agar program-program itu diridhoi dan dilancarkan sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Ustadz Arifin Ilham dalam kesibukan yang sangat tinggi bisa hadir bersama kita. Ini adalah juga suatu anugerah buat kita semua. Dan terima kasih juga kepada pengurus DKM Darul Ihsan yang sudah memprakarsai untuk memulai acara memasuki, mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga acara kita ini bisa berjalan dengan lancar, bisa meningkatkan persiapan kita sehingga pada saatnya kembali hakikat-hakikat dari syariat Islam itu bisa kita miliki dengan lebih baik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jamili selaku Direktur Sumber Daya Manusia. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Kuartet Qori. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mustafa Kamil, Ustaz Asep Badruzzaman, Ustaz Ahmad Saifuddin dan Ustaz Anang Saifullah. Kepada mereka berempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa Kamil, Ustaz Asyid Badru Zaman, Ustaz Ahmad Saifuddin dan Ustaz Anang Saifullah yang telah membacakan Quartet Qori. Mudah-mudahan apa yang dibaca tadi, kita semua yang mendengarkan dengan hikmat mendapatkan syafaat dari apa bacaan-bacaan tadi. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memasuki acara yang kelima, yakni zikir dan muhasabah, yang insya Allah akan disampaikan dan diantarkan oleh Bapak Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bang Januel, Bang Yusuf Muhammad ikhwah billah rahimakumullah. Dosa-dosa yang kita lakukan akan menjadi hijab hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap lapat zikir yang ikhlas kita ucapkan akan membersihkan kotoran-kotoran dosa-dosa yang ada di hati ini. Surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim. Wa dzaakirinallaha katsiiran wa dzaakiraat. A'adallahu lahum maghfirata wa ajran 'aziima. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Al-Ahzab ayat 35. Allah menyebutnya azakirin, bukan azakir. Kalau azakir itu satu orang berzikir mufrad, tapi ini azakirin jamak. Dalam hadis sahih Muslim dari Hanzaliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li kulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada sikatnya, ada pembersihnya, ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pembersih hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk zikir bersama lalu selesai berzikir melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, dengarkanlah kata-kata malaikat ini, kumu qad ghafarallahu lakum wa budila sayi'atukum hasanat. Berdirilah kalian, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah ganti sifat-sifat buruk kalian dengan sifat-sifat mulia. Hati yang kotor itu menjadi bersih dengan zikir, dan inilah telaga ampunan dosa. Kita datang dengan dosa, kita datang dengan sifat buruk. Insyaallah dengan kesungguhan, ketulusan zikir kita kepada Allah, mengagungkan, memuliakan, membanggakan Allah. Dan karena itu kita hadir, karena itu kita berkumpul, Allah bersihkan semua dosa-dosa kita. Dengan bersihnya dosa, kita akan mudah mengakses, menerima Nur Hidayah, Nur Rahman, Nur Ma'rifat, Nur Inayah, pertolongan Allah, Nur Berkah, sisa umur yang ada adalah kebaikan-perbaikan. Dan nurnya Allah hanya turun pada hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha. Sukseslah orang yang mensucikan hatinya. Dulu di pondok pesantren, awal masuk pondok pesantren masih ingat, diajarkan oleh guru, tetapi masih hafal sampai sekarang. Itu menjadi pegangan pedoman sebagai seorang dai Allah. At-tariqah ahammu minal madah. Wal mudarris ahammu minat tariqah. Waruhul mudarris ahammu minal mudarris tafsih. Cara mengajar itu lebih penting daripada bahan yang akan diajarkan. Guru mudaris itu lebih penting daripada cara ia mengajar. Waruhul mudaris, akhlak guru itu, roh guru itu, hati guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Karena itu Al-Quran menyatakan bahwa hati yang bersih itulah yang sukses. Orang bertakwa itulah yang menang. Orang yang sabar itulah yang untung. Orang yang banyak ingat mati itulah orang yang cerdas. Ikhwah billah rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini, ketulusan hati kita semua, mari semua bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati kita dari segala dosa karena perbuatan-perbuatan kita selama ini. Kita masih hidup dan ini hari Jumu'ah. Seusai sholat Jumu'ah, hari ini Sayyidul Ayyam, hari yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Dan kita duduk di majlis yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah menganjurkan fartau, jika kalian melewati taman surga hendaklah kalian mampir. Sahabat yang duduk berdiri yang jauh mendekat, apa taman surga, di mana taman surga? Halaqah zikir dalam sahih Muslim, majlis zikir dalam sahih Bukhari yang sekarang kita duduk bersama. Kenapa disebut taman surga? Imam Nawawi menjelaskan, di surga itu yang ada hanyalah pujian kepada Allah atas nikmat tiada terhingga yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Karena itu penduduk surga mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah majlis zikir disebut taman surga. Kita mengagungkan, memuliakan Allah. Dalam hadis sahih Bukhari, suara mereka yang berzikir di majlis zikir berdengung seperti suara lebah yang didengar oleh para malaikat yang tawaf mengitari arasy-Nya Allah. Karena itu juga disebut majlisnya para malaikat. Kenapa? Karena malaikat terus-menerus memuji Allah, maka majlis zikir majlisnya malaikat memuji-muji Allah. Karena itulah 18 hadis sahih zikir berjamaah, 13 hadis sahih hadirnya para malaikat dalam majlis zikir. Masih ingat kata-kata Pak Quraisy Shihab ketika beliau sambutan dalam zikir berjamaah di Istiqlal? Saya tidak bisa bayangkan seandainya para jamaah zikir ini melihat hadirnya para malaikat. Hanya iman kitalah yang meyakini itu. Karena itu hanya hamba Allah yang beriman yang terpanggil berzikir. Coba abang lihat dalam Quran itu semua. 91 ayat bicara iman, zikir, iman, zikir, iman, zikir. Ketahuilah hanya dengan berzikir hati-hatimu akan tenang. Sebelumnya dimulai dengan alladzina amanu. Dalam surah Al-Hadid, tidakkah kalian ketahui bahwa hati-hati hamba Allah yang beriman dikenyangkan, dipuaskan, dibahagiakan oleh Allah dengan hebatnya zikir kepada Allah. Maka zikir ta'umur roh, makanan rohani yang paling bergizi bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 142, hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi maupun petang. Walladzi yusalli alaikum, pasti Allah merahmati kalian. Dan malaikat pun hadir seraya mendoakan dan mengaminkan doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah menyayangi hamba-hamba Allah yang beriman yang selalu berzikir padanya. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Salam dari Allah bagi mereka yang berzikir. Lanjutkan, garis bawahi, terutama saat-saat berjumpa dengannya. Hamba Allah yang selalu berzikir itu tenang, damai hatinya, bahkan puncak goncangan sakaratul maut yang mestinya goncang, dia tidak goncang, dia tenang. Sehingga Allah memanggil dengan bahasa yang indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, hai hati yang tenang, hai roh yang terus berzikir, pulanglah yang kau ridho denganku dan aku meridhoimu. Masuklah dalam syurga aku karena engkau adalah hambaku. Tepatlah Imam Suyuti berkata, wazkur ilahaka wala tufarriq, innama dzikr kasultan fil qurab. Teruslah kau mengingat Allah di hatimu dengan suaramu. Sesungguhnya zikir kasultan, bagaikan raja penguasa yang akan menguasai hatimu, menundukkan hatimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa menguasai diri kita. Kita enggak bisa menundukkan hawa nafsu. Kita enggak bisa menaklukkan kegenitan dunia yang luar biasa ini. Padahal hidup kita sesaat. Sulit membangun mahkamah kesadaran. Hari akhirat itu suatu kepastian. Maka dengan zikir terbangunlah kesadaran itu. Dengan zikir jinaklah nafsu itu. Dengan zikir dunia ini untuk akhirat. Dengan zikir terjadi prosesi perohanian jasmani. Ada tarbiyah rabbani, pendidikan Allah untuk kita. Baik abangku semua, ikhwah fillah rahimakumullah, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan segera berzikir. Siapkan lahir batin kita, tidak penting siapa yang di depan, di belakang, baju putih atau tidak. Kita semua akan tenggelam dalam kenikmatan berzikir. Luruskan niat, bukan karena siapa atau apa. Kalau ada kamera, kamera Allah, kamera malaikat lebih tajam daripada kamera yang ada. Kita berzikir dari gerak hati, akal, lisan. Karena itulah yang Allah perhatikan. Hati kita diperhatikan, pikiran kita diperhatikan, konsentrasi kita sudah terlalu banyak untuk dunia ini. Inilah saatnya konsentrasi full hanya untuk Allah. Dan gerak-gerik kita ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perasaan malas, jenuh, bosan, ngantuk, itu hawa nafsu menagih untuk diperturutkan. Kalau sulit konsentrasi, itu tanda syaitan mengacaukan pikiran kita. Karena belum terbiasa kita konsentrasi dalam sholat, dalam ibadah, dalam doa. Sehingga mudah ia menguasai pikiran kita. Al-Mujadilah ayat 19. Istahwadha alaihimu syaitan, pansahum zikrallah. Syaitan berusaha mengacaukan pikiranmu, sehingga engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir lisan lebih afdal daripada tidak berzikir. Zikir hati lebih afdal, lebih utama daripada zikir lisan. Ketahuilah, zikir hati dan lisan lebih afdal daripada hati saja atau lisan saja. Allah berfirman dalam hadis qudsi muttafaqun alaih, ana ma'abdi zakarani wa taharakat bi syafatahu. aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut-nyebut namaku. Mari kita mulai. Tundukkan wajah, kalau perlu tutup kedua mata, buka mata hati kita. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, kedua sahabat ini menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk zikir bersama melainkan mengundang perhatian para malaikat. Allah kucurkan rahmat Allah pada mereka. Allah beri ketenangan, kedamaian pada hati-hati mereka. Dan Allah membangga-banggakan mereka sebagaimana mereka berzikir membangga-banggakan Allah. Hadis sahih Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau menghimpun kami di majlis kemuliaan-Mu. Kami mohon padamu, ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima hidayah-Mu. Ampunilah seluruh dosa kami dari akil balik hingga saat ini. Kami hanya mohon padamu, ya Allah, sehingga langkah kami, langkah kehidupan kami, pikiran kami, lintasan pikiran kami, pembicaraan kami, penglihatan kami, pendengaran kami, semuanya dalam bimbingan-Mu, ya Allah. Sehingga kami selamat dalam hidup yang sesaat ini, ya Allah. Bimbinglah kami, selamatkan kami, bahagiakan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inilah kesempatan terindah mendoakan keluarga kita. Ingat, doa keluarga untuk keluarga sangat mustajab. Apalagi orang tua kepada anak atau anak pada kedua orang tua. Apalagi yang telah wafat, sangat amat membutuhkan pertolongan doa dari keluarga yang masih hidup. Bayangkan setiap wajah keluarga, lalu kita mohon kepada Allah. Hamba Allah yang paling hebat jasadnya di muka bumi ini, ibu. Lihat wajah ibu kandung kita. Menjelang bulan suci Ramadan ini, lihatlah hamba Allah yang terhebat jasa dalam hidup kita, ibu. Mengandung, melahirkan, merawat kita dengan kasih sayang. Tataplah wajah beliau, kening beliau, alis beliau. Lihat raut muka beliau. Penuh kasih sayang beliau merawat kita. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang paling berhak yang harus aku hormati, yang harus aku jaga, yang harus aku junjung terus kehormatannya? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Apalagi kalau kita pernah menyakiti atau mengecewakan beliau. Kasihan ibu kita. Ayah, lihat wajah ayah. Beliau mencari nafkah untuk kebahagiaan kita. Belum pernah terpikir kita mengganti berapa biaya yang beliau keluarkan selama ini, karena beliau memang tidak minta itu. Lihat wajah ayah. Dekatkan dengan wajah kita. Beliau ayah ibu kandung kita. Pantaslah Allah, Allah meminta untuk menyembah Allah dan berbakti pada kedua orang tua. Jangan sekali-kali berkata ah, apalagi menghardiknya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah pada keridaan kedua orang tua. Ya Allah, ya Rabbana, di majlis kemuliaanmu ini kami mohon ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa ayah ibu kami. Maafkan seluruh kesalahan beliau. Ya Allah, wafatkan ayah ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kuburan beliau, jadikan alam kubur beliau, alam barzakh beliau, raudhah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alam semesta ini senantiasa berzikir kepada Allah. Simaklah kalam Allah terakhir, ayat terakhir dalam surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah dan terus bertasbih kepada Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, semua berzikir kepada Allah. Wattair saffat, burung pun berzikir kepada Allah. Semuanya berzikir kepada Allah. Hanya kita yang tawar-menawar dalam berzikir kepadanya. Inilah wirid alam semesta. Inilah wirid para malaikat tawaf mengitari arasnya Allah. Inilah wirid duyufur rahman, tamu-tamu Allah mengitari Ka'bah Baitullah. Inilah wirid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau wasiatkan pada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ingat, tak kala kita sungguh-sungguh melafazkan tasbih, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Allah bersihkan sifat-sifat buruk di hati kita. Sombong, hasud, riya, sum'ah, ujub, dan berbagai macam sifat buruk pada hati kita. Tak kala kita baca tahmid sungguh-sungguh, Allah jadikan kita hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Tak kala kita baca tahlil sungguh-sungguh, Allah kuatkan tauhid, Allah murnikan tauhid pada diri kita. Tak kala kita baca takbir sungguh-sungguh, dunia yang dibesar-besarkan oleh manusia, kekayaan, kekuasaan, popularitas, gengsi, yang membuat manusia gila karenanya. Karenanyalah manusia melakukan maksiat dan kezaliman, melupakan Allah. Sungguh, bagi mereka yang memahami takdir, mereka yang mengenal Allah yang ada di hatinya, yang ada di hatinya, yang ada di hatinya, hanyalah keagungan, kemuliaan, keindahan, kedahsyatan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yusabbihunaka ya Allah, yuhamidunaka ya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang terindah. Allah memerintahkan kita berdoa. Padahal Allah tahu persis keadaan kita, keinginan kita, masalah kita. Lalu kenapa Allah memerintahkan kita berdoa? Inilah di antara rahasia doa. Allah bangga menatap hambanya, mengemis kepadanya. Bukti kita sebagai makhluknya. Bukti Allah sebagai khaliq. yang memiliki segala-galanya. Dan Allah menuntun kita berdoa dengan namanya yang mulia, Al-Asma'ul Husna. Dan ini menjadi syarat mutlak doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang kita dengar, yang kita sebut bukanlah sembarang nama. Nama yang menciptakan alam semesta, nama yang menciptakan kita, nama yang menghidupkan kita, nama yang tidak lama lagi akan mewafatkan kita, nama yang miliki alam semesta ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udhu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta antallah engkau Allah, kami bahagia menyebut namamu ya Allah. Namamu berkumandang ya Allah. Jadikanlah namamu berkumandang dalam hati kami ya Allah. Dalam ruh kami ya Allah. Antallah. Antallah. La ilaha illa anta. Anta ilahi. Tiada yang berhak disembah kecuali hanya engkau ya Allah. Anta Rabbi. Kami ikhlas dengan takdirmu. Semua takdirmu terbaik. Sami'na wa ato'na dengan syariatmu ya Allah. Anta maliki. Engkaulah pemilik langit bumi ini ya Allah. Semua milikmu ya Allah. Keluarga milikmu ya Allah. Jasad milikmu, roh milikmu ya Allah. Anta khaliqi. Semua yang terhampar milikmu ya Allah. Diri ini milikmu ya Allah. Kaulah semua menciptakannya ya Allah. Tataplah semua sebagai ciptaan Allah. Saat bercermin, tataplah diri ini sebagai ciptaan Allah. Allahu Akbar. Alangkah indahnya, alangkah agungnya, alangkah dahsyatnya. Antallah. Antallah. Antallah. La ilaha illa anta. Anta tarani ya Allah. Dengan kasih sayangmu kau terus perhatikan kami. Sekian lama nikmat-nikmatmu kami gunakan ya Allah, kadang sia, kadang untuk maksiat. Tapi kau masih beri kesempatan kami ya Allah mendekati bulan suci Ramadan ini ya Allah. Hidupkan kami sampai Ramadan ya Allah. Panjangkan umur kami sampai Ramadan ya Allah. Berkahi perjalanan hidup kami menuju Ramadan ya Allah. Allah terlalu sayang kepada kita. Allah terus perhatikan kita, terus beri kesempatan pada kita sementara kita belum maksimal mengabdi padanya. Kita belum sungguh-sungguh taat padanya. Kita kadang masih main-main, masih sekedar, masih sambilan, merasa paling hebat, paling benar. Banyak menuntut kepadanya, banyak protes atas nikmatnya, terlalu berhitung kepadanya. Zalim kita ini, sombong kita ini, kurang apa Allah terus memberikan segala-galanya pada kita. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. أنت الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة نار الصالح تبارك ربنا يا الله selamatkan semua kami yang berzikir ya Allah selamatkan keluarga kami ya Allah orang tua kami ya Allah kakek nenek kami ya Allah kakak adik kami ya Allah suami kami ya Allah istri kami ya Allah anak-anak cucu keturunan kami selamatkan semua ya Allah ya Allah selamatkan PT Telkom ini ya Allah dengan keberkahan-Mu ya Allah dengan selalu Kau tunjuk pemimpin-pemimpin yang saleh ya Allah selamatkan negeri kami ini ya Allah betapapun negeri ini ya Allah banyak penduduknya ya Allah kaum muslimin muslimat ya Allah selamatkan negeri ini ya Allah jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur keluar dari segala kesulitan dari segala masalah ya Allah Al-Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الأليم القابل الباسط الخافض الرافع المعظ المغل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الخليم العظيم الغفور الشكور الألي الكبير الحفيظ يا الله يا حفيظ يا الله نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم mengajarkan doa kepada kami ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik sabbit qulubana ala dinik ya Allah yang membolak-balikan setiap hati ya Allah engkaulah yang menguasai setiap hati kami mohon padamu ya Allah tetapkan hati kami dalam keimanan padamu ya Allah tetapkan hidup kami dalam ketaatan padamu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Al-Hafidhul Muqitul Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi' Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syakidul Haqq Al-Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Mufsin Al-Mubdiul Mu'idul Mu'yiyul Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wakidul Ahadus Samadul Qadir Al-Muqtadir Al-Muqtadir Al-Muqtadir Ya Allah, takdirmu lah di hari yang mulia ini, menjelang bulan sucimu ini, Ya Allah, Kau takdirkan semua kami duduk di majlismu, Ya Allah. Ya Allah, peristiwa akan datang pun sudah Kau tentukan dalam takdirmu, Ya Allah. Ya Allah, doa pun bagian dari takdirmu. Ya Allah, takdirkan ya Allah semua kami yang berzikir, hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, takdirkan keluarga kami, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Ya Allah, ya Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Ya Allah, ya Alim Al-Ghaib wa Syahada, Engkau tahu kelemahan kekurangan lahir batin kami. Engkau tahu penyakit jasmani rohani kami. Kami mohon padamu, ya Allah, perbaikilah lahir batin kami. Ya Allah, angkatlah penyakit jasmani rohani kami. Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Barru, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afu. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ar-Raufu, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tuliju al-laila bin nahar wa tuliju an-nahara fil lail wa tukhriju al-hayya min al-mayyit tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Berikanlah kekuasaan ya Allah kepada hamba-hambamu yang saleh ya Allah, hamba-hambamu yang saleh ya Allah, hamba-hambamu yang amanah ya Allah. Kami rindu pemimpin yang amanah ya Allah. Malikul mulki dzul jalali wal ikram al muqsitul jami' Ya Allah, sebenarnya Engkaulah menggerakkan kami duduk dalam himpunan majlismu. Engkaulah yang menggerakkan kemauan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Jami', kami mohon padamu, ya Allah, sebagaimana dalam hadis Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berzikir ditanya, mereka semua ya Allah merindukan keridhaan-Mu. Semua mereka minta ya Allah kelak di akhirat Kau kumpulkan dalam syurga-Mu. Al-Jami', ya Allah, kumpulkan kami semua dalam syurga-Mu. Kumpulkan kami bersama para rasul, para anbiya. Kumpulkan kami bersama para syuhada. Kumpulkan kami bersama hamba-hambamu yang amanah. Kumpulkan kami bersama hamba-hambamu yang saleh. Ya Jami', ya Jami', terutama ya Allah, kami rindu sekali ingin melihat wajah Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, al-jami' al-ghani al-mughni. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkaulah yang mengayakan kami. Ya Allah, kayakan kami dengan rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang membawa keberkahan dunia akhirat. Al-ghani al-mughni, ya Allah, al-mani' ad-dar, an-nafi' an-nur, anta nurus samawati wal ard, terangilah hati kami dengan cahaya ampunanmu, cahaya hidayahmu, cahaya rahmatmu, cahaya ma'rifatmu, ya Allah, cahaya berkahmu, cahaya pertolonganmu. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Allah, ya Allah, Rabbana atmim lana nurana واغفر لنا يا الله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا الله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا الله يا الله يا نور يا الله يا ampunilah kami semua ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan ayah ibu kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Dari segala fitnah ya Allah. Dari segala kemaksiatan, dari segala kezaliman ya Allah. Selamatkan dunia akhirat ya Allah. Hanya Engkau yang menolong kami ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbana atmim lana nurana. Nawwir qulubana bi hidayati. Ya Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqi Al-Waris Rashidus Sabur. Simaklah kalam Allah ini dengan keimanan. Jangan sekedar, inilah saatnya kita bersungguh-sungguh mendengar kalam Allah, mukjizat Al-Quran yang Allah jaga sampai hari kiamat. Allah bicara pada kita dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusikum la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiat, janganlah sekali-kali putus asa mohon rahmatku. Sesungguhnya aku Allah Tuhan yang menciptakanmu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Rahmat Allah lah lebih besar, lebih luas dari segala-galanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin adzim wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Allah, ampunilah kami, dosa kami besar kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan dosa-dosa yang kami sembunyikan. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adil al kufra wal kafirin wa damir a'daka ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shatit shamlahum innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan Islam iman kami ya Allah. Selamatkan Islam iman keluarga kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabbana, ya Muhyi ya Mumit, ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, wafatkan semua kami yang berdoa, wafatkan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, kuatkan iman kami saat goncangan sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan lisan kami, bimbinglah lisan kami ya Allah. Seperti inilah nanti kami wafat ya Allah. Seperti ini nanti kami wafat ya Allah. Di akhir hayat kami, kami melafazkan la ilaha illallah. Amin ya Allah. La ilaha illallah. Kabulkan ya Allah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami selama ini. Kesalahan salat kami, ibadah kami, zakat kami, saum Ramadan kami yang lalu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa kami dari akil balik hingga menjelang bulan suci ini ya Allah. Dari akil balik hingga menjelang bulan suci ini ya Allah. Hingga dengan hati yang bersih kami banyak mengambil hikmah dari bulan Ramadan ini ya Allah. Saum yang sempurna ya Allah, sehingga meraih derajat la'allakum tattaqun ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah kami sakiti. Beri kesempatan kami untuk saling memaafkan ya Allah. Ya Allah, terimalah taubatan nasuha kami. Terima ya mujibas sa'ilin. Terima ya mujibas sa'ilin. Jadikan taubat kami taubatan nasuha ya Allah. Kami takut ya Allah, selesai salat, selesai doa, selesai zikir, kembali melakukan maksiat dan kezaliman. Kami mohon padamu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Jadikanlah taubat kami taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Inilah nikmat yang paling nikmat Allah berikan pada kita dalam perjalanan hidup kita. Tidak mimpi kita diberi kesempatan bertaubat sebelum kita wafat. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah semua. Sujud syukur, sujud syukur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah sujud ini ya Allah titik hidayah untuk kami ya Allah. Hari ini ya Allah, siang ini, di hari yang mulia ini ya Allah, lebih baik daripada hari-hari yang lalu ya Allah, hari berikutnya ya Allah, dari sisa umur yang kau sisakan untuk kami, lebih baik mulai hari ini. Lebih kuat akidah kami, murni akidah kami ya Allah. Lebih tekun, lebih khusyuk ibadah kami, lebih mulia akhlak kami, rukun damai mesra rumah tangga kami. Bahagia sekali ya Allah rumah tangga kami, bahagiakan ya Allah. Ya Allah, lebih berkah hidup kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nusir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Selamatkan kami dunia akhirat ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Ikhwah fillah rahimakumullah. Arifin selalu mengingatkan semua bahwa zikir ini bukan segala-galanya, karena segala-galanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahwa zakir, siapa sih orang yang berzikir itu? Az-zakir huwal muti, hamba Allah yang amat sangat taat kepada Allah. Bagaimana tidak taat? Karena dia selalu ingat Allah. Ingat Allah yang menciptakan, ingat Allah yang memiliki segala-galanya, ingat Allah mengatur segala-galanya, ingat Allah menghidupkan, mewafatkan kita, ingat Allah menatap kita, ingat Allah mendengar kita, ingat Allah memperhatikan kita. Subhanallah, tidak ada peluang untuk melakukan kemaksiatan, kezaliman. Hanya mereka yang lupa, mereka yang melakukan kemaksiatan. Karena itu hamba Allah yang selalu berzikir, ia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan selalu berzikir kepada Allah, berarti kita bersama Allah. Bersama Allah berarti bersama hidayahnya. Dan semua kita membutuhkan hidayah Allah. 17 kali sehari kita memohon dalam Al-Fatihah, dalam 17 rakaat, agar selalu dalam tuntunan Allah, dalam bimbingan Allah, sehingga langkah kita, pikiran kita, pembicaraan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, keputusan demi keputusan dalam hidup ini, semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Abangku, mbakku, semua ikhwah fillah rahimakumullah. Dan selalu juga Arifin berwasiat buat diri Arifin dan semua keluarga Arifin yang Arifin cintai karena Allah. Biasakanlah sholat malam, qiyamul lail, itu da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Manhatun anil ismi, kekuatan, kedahsyatan salat malam itu mencegah dirinya dari perbuatan maksiat dan kezaliman. Allah cabut keinginan-keinginan maksiatnya dan keinginan-keinginannya berbuat zalim. Manhatun anil ismi, hadiah Allah kepada orang yang tahajud sehingga siang harinya inginnya berbuat baik. Itulah khasnya dari orang tahajud, tiba nafsunya diperbaiki oleh Allah. Dan itulah cara yang paling baik menjaga nafsu kita, qiyamul lail. Kemudian lanjutkan tadabbur Quran. Mata ini belum melihat dunia, ajaklah mata ini melihat ayat-ayat Allah. Isilah hati ini dengan nur kalamullah sehingga hati ini bercahaya. Hati yang bercahaya menerangi pikiran kita, penglihatan, pendengaran, kalam dalam kehidupan ini. Kemudian lanjutkan, kaki belum kemana-mana, mulailah melangkah ke masjid. Mulailah ke masjid. Barokna haulah. Allah beri keberkahan bagi hamba Allah yang selalu ke masjid. Jangankan dia, sekitarnya pun mendapat berkah. Subhanallah. Negeri ini kehilangan keberkahan, terus terang, karena memang sedikit jamaah subuh di masjid. Muslim banyak, tapi mukmin sedikit. Karena itu dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ila akhir ayat. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, merekalah yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Yahwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit pun beliau tetap ke masjid, sehingga beliau digotong oleh sahabat Muhammad alaih karena panas badan yang luar biasa. Seusai salat berjamaah di masjid, dan kali itu menjadi makmum bukan imam, generasi khilafah pertama dalam sejarah Islam, imamnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau bersabda, seandainya umatku mengetahui keutamaan salat subuh berjamaah di masjid, lauhabullah, merangkak pun mereka akan ke masjid. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan masjid itu kecuali karena ketidaktahuan kita atau karena memang kemalasan kita. Dan Islam bukan agama malas, Islam agama jihad, agama sungguh-sungguh. Kemudian biasakan sholat duha walau 2 rakaat, subhanallah, kunci rezeki. Kemudian biasakan bersedekah setiap hari, subhanallah, 28 hikmah dalam Al-Quran langsung Allah bicarakan hikmah-hikmah sedekah. Saya ja'alullah ba'da usin yusra, Allah mudahkan urusan orang-orang yang bersedekah itu. Wa mayuqa suha nafsihi fa ulaika hum muflihun. Kalau tadi surah Talak ayat 8, ini surah An-Najm ayat 32. Barang siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat pelit, dialah orang yang sukses. Subhanallah. Kemudian biasakan menjaga wudu. La yuhafidzul wudu illa al-mu'minun. Tiada yang menjaga wudu itu kecuali orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan Allah sayang sekali pada hamba Allah yang selalu menjaga wudunya. Sayang sekali. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Mutatakhirin itu hamba Allah yang batal wudu tanpa keluh kesah. Dan ia menikmati suasana berwudu. Pantaslah kalau hamba Allah yang berwudu itu meninggal, dijamin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sementara kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana kita meninggal. Sungguh beruntung hamba Allah yang terjaga wudunya. Kemudian zikir bersama selesai, tapi zikir dalam hati tidak boleh selesai. Jadikanlah bumi Allah ini majelis zikir. Jadikanlah kantor ini sebagai masjid. Ruang kerja, musalla, meja kerja, hamparan sajadah. Sehingga gerak hidup ini hanyalah zikir. Zikir hati, zikir akal, zikir lisan, zikir amal. Semua bergerak menerjemahkan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Inilah hakikat zikir sebenarnya. Takwa kepada Allah. Hakikat ma'rifat, syariat. Orang yang sangat mengenal Allah, hidupnya dalam syariat Allah. Hakikat karamah, apa itu karamah? Hamba Allah yang istiqamah di jalan Allah. Hakikat syahadat, jihad. Sungguh-sungguh, tidak main-main. Itulah yang buat Abu Jahal tidak berani mengucapkan syahadat. Karena dibalik syahadat, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Hakikat salat, zikir. innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dzikri. Hakikat zakat suci, harta disucikan karena harta sumber kehidupan. Harta yang suci dimakan dari darah dari daging. Sesuatu yang suci mudah mendekatkan diri kepada Maha Suci. Hakikat saum ikhlas. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita mau lapar, mau haus. Karena Allah jualah kita mau lapar, haus, bahkan sebulan penuh. Mau kita lakukan karena kita rindu keridhaan Allah. Dan Allah pun meridhai hamba yang saum, sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsi, amal Bani Adam untuk dirinya kecuali saum, saum itu untukku. Haji, hakikat haji adalah cinta. Karena cinta kita mau mengorbankan harta kita, kita tanggalkan, kita tinggalkan semua jabatan tanah air kita. Yang kita pakai ihram, pakaian kematian, wafat pun kita rela demi cinta kepada Allah. Subhanallah, ikhwah. Syariat hakikat dua hal yang dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Lakukanlah syariat dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah hakikat dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan kesungguhan itu kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Baik, ikhwahillah, arifin langsung pamit, mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang bertanya tentang zikir, ikhwah bisa dapatkan buku zikir, zikir berjamaah, sunnah atau bid'ah, atau untuk mengenal hikmah zikir, ada buku terbaru yang ditulis oleh Bang Deddy Nasution, sekilas aktivitas zikir arifin ilham, untuk memahami rahasia-rahasia zikir. Atau kaset-kaset ceramah, karena terbatasnya waktu Arifin menjelaskan. Karena terlalu sempit kita mengenal zikir selama ini. Bahkan ada orang mencibir, apa itu zikiran? Mereka tidak paham tentang zikir. Alam ini berzikir, langit bumi ini berzikir, jasad ini berzikir. Kita saja yang ngeyel, kita yang nakal. Tembok ini berzikir, udara ini berzikir. Malaikat berzikir, semua berzikir. Bahkan ciri kiamat, Allah cabut orang berzikir, terjadilah kiamat. Karena berzikirlah Allah hormati untuk tidak terjadi kiamat di muka bumi ini. Ikhwah fillah, kafaratul majlis. Kita baca kafaratul majlis ini untuk menutup kesalahan-kesalahan dalam majlis ini. Dan kebaikannya akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Terima kasih Bang Yusuf Muhammad. Terima kasih Bang John Welly. Terima kasih semua kawan-kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. InsyaAllah menjelang awal Ramadan, hari Ahad besok, jam 8 pagi sampai jam 10 zikir di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah. Ikhwah silahkan datang. Kenapa bunda? Dari Bandung besar nilainya. Taman Surga, siapa yang gak ingin ke Taman Surga? Ibnu Rawahah itu subhanallah, itu hamba Allah yang dipuji oleh Nabi dan mendapat doa para malaikat. Kenapa? Karena setiap ada zikir, ada majlis zikir, disitulah Ibnu Rawahah. Dan beliau adalah seorang ekonom yang dipercaya oleh Rasulullah, mengurusi proyek Rasulullah. Ibnu Rawahah, beliau seorang pengusaha sukses, tapi selalu hadir di majlis zikir, sehingga Allah sukseskan dunia.